حسنات أعمالنا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Selesai pembahasan tentang takdir. Masuk pada Al-Babu Sabi'u, bab yang ketujuh, fi Haddil Harabah. Tentang hukuman Al-Harabah, perampokan dan semisalnya. Wa fihi 'indatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful harabah wa haddul muharibin. Definisi al-harabah dan hukuman bagi para perusuh, para perampok. Ta'riful harabah lughatan ma'khudun min hariba haraban ay akhdu jami'i malihi. Secara harabah diambil dari kata hariba haraban, yang maknanya mengambil semua hartanya, mengambil semua korban. Secara bahasa, artinya syara'an, adapun secara syariat, al-buruzu li'akhdi malin aw liqatlin ab. Harabah maknanya adalah al-buruzu, untuk merampas harta atau membunuh atau melancarkan mukabiratan imadan ala syaukah, dalam keadaan menyombongkan diri dan bersandar mengandalkan kepada kekuatan. Ini makna al-harabah, ya. Keluar untuk merampas harta atau membunuh atau melancarkan teror, dalam keadaan menyombongkan diri dan juga mengandalkan kekuatan. Mal bu'di an masafatil ghaus, di pertolongan. Ya. Min kulli mukallafin multaziminil ahkam, dari setiap mukallaf yang taat kepada hukum-hukum, walau kana dhimmiyan aw murtadan, walaupun dia seorang yang dhimmi, seorang kafir yang dilindungi oleh pemerintah kaum mukmin, atau seorang yang murtad. Nah, wa tusamma aidan qat'ut tariq, dinamakan juga sebagai qat'ut tariq, perampok. Ini harabah. Nah, hadul harabah wa uqubatul muharibin, hukuman al-harabah, perampokan, dan juga hukuman bagi para perusuh, bagi para perampok. Al-aslu fi iqamatil haddi al-muharibin wa qutta'it tariq wa uqubatihim qawlu ta'ala innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ila akhir ayat. Yang menjadi dalil tentang ditegakkannya hukuman bagi para perusuh dan para perampok, dan hukuman mereka Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasuluhu sa'una fil ardi fasad. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang dan rasulnya, wa yas'una fil ardi fasada, dan berusaha melakukan kerusakan di dari perampokan, kerusuhan dan semisalnya, ayuqattalu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Hukumannya ayuqattalu, dengan cara dibunuh, diberikan hukuman mati, atau disalib, atau dipotong tangan-tangannya dan kaki-kakinya min khilaf, dengan bersilangan, timbal balik, au yunfau minal ardi, dari negeri tempat kediamannya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 33. Ini menjelaskan tentang hukuman bagi para perampok, para perusuh. Wa takhtalifu uqubatul muharibin wa hadduhum bi ikhtilafil jara'im allati iqtakabuha. Berbeda-bedanya hukuman bagi para perusuh, perampok, dan hukuman mereka itu berbeda sesuai dengan perbedaan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Wadalika ala nahwi tali. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu sebagai berikut. Dan hukumannya pun berbeda-beda. Yang pertama, man qatala minhum wa akhadha al-mal. Para perampok atau perusuh yang membunuh dan mengambil harta, membunuh korban dan juga mengambil harta korban, maka hukumannya kutila wasuliba, dibunuh, diberikan hukuman mati, kemudian disalib. Hatta yastahiru amruhu. Supaya apa? Supaya diketahui oleh publik kejahatannya. Memberikan efek jera bagi yang lainnya. Ini hukuman bagi perampok yang mengambil harta korban dan membunuh korban. Maka hukuman diberikan hukuman mati, kemudian disalib. Diperlihatkan kepada halayak ramai bahwasanya ini adalah hukuman bagi perampok yang membunuh korban dan mengambil harta korban. Wala yajuzul afwu anhu bi ijma'il ulama. Dan tidak boleh memaafkan perampok yang keadaan seperti itu. Ini menurut kesepakatan para ulama. Perampok yang seperti itu, membunuh, mengambil harta korban, maka hendaklah diberikan hukuman. Tidak boleh dimaafkan. Waman qatala minhum walam ya'khudil mal, kutila walam yuslab. Keadaan yang kedua, yang membunuh korbannya dan tidak mengambil harta korban. Hukumannya kutila, diberikan hukuman mati, walam yuslab, dan tidak disalib. Ini bagi yang hanya membunuh saja dan tidak mengambil harta korban. Waman akhad al-mal walam yaqtul. Yang ketiga, yang mengambil harta korban dan tidak membunuhnya. Kuti'at yaduhu wa rizluhu min khilafin fi anin wahidin. Dipotong tangan dan kakinya dengan bersilangan pada satu waktu. Dikatakan keadaannya lebih dari pencuri. Kalau pencuri hanya dipotong tangannya saja. Tapi kalau perampok, yang dia terang-terangan merampas harta orang lain, dengan tadi menyombongkan diri, mengandalkan kekuatan, hukumannya lebih dari sekedar hukuman pencuri. Hukumannya dipotong tangan dan kakinya dengan menyilang pada satu waktu. Tangannya, kemudian kakinya dalam satu waktu. Nah, telah saya jelaskan, kalau mencuri itu melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau perampok, melakukannya dengan terang-terangan. Bersandarkan kepada kekuatan yang dimilikinya. Merasa punya kekuatan. Nah, kemudian dia mengambil harta orang lain dengan cara paksa. Yang keempat, وَمَنْ أَخَوْفَ النَّاسَ وَالطَّرِيقَ فَقَدْ. Perampok yang menakut-nakuti manusia dan menakut-nakuti jalan saja. Hanya menakut-nakuti. Walam yaqtul, walam ya'khud malan. Tidak membunuh dan juga tidak mengambil harta. Hanya menakut-nakuti orang. Nah, hukumannya nufiya minal ardi wa syurida wa turida. Diasingkan dari negeri tempat kediamannya dan diusir. Fala yutrok ya'wi ila balad. Tidak dibiarkan dia tinggal di negeri tempat kediamannya. Nah, sehingga dari sini disebutkan ada empat keadaan bagi para perampok dan perusuh tersebut. Kita ulangi, kalau dia membunuh dan mengambil harta korban, hukumannya dihukum mati dan disalib. Yang kedua, kalau dia membunuh tapi tidak mengambil harta korban, hukumannya dihukum mati dan tidak disalib. Yang ketiga, yang mengambil harta korban tapi tidak membunuhnya, dipotong tangan dan kakinya dengan cara bersilangan dalam satu waktu. Yang keempat, yang menakut-nakuti manusia, menakut-nakuti jalan agar manusia tidak lewat jalan tersebut. Tapi tidak mengambil hartanya dan juga tidak membunuhnya, maka yang semacam ini diasingkan dari tempat tinggalnya dan diusir dari tempat tinggalnya. Wa hadha tafsir fi uqubatihi ma'khudun min anna aw fil ayati litanwi. Dan rincian ini tentang hukuman bagi mereka, bagi para perampok, perusuh, diambil dari kata au dalam ayat, litanwi, untuk menyebutkan variasi, macam-macam, jenis-jenis, fil'uqubah dalam hukuman. Innama jaza'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu, wa yas'auna fil ardi fasada ayyukot. Kalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dalam surah Al-Maidah ayat 33 tadi Allah menjelaskan dengan kata au. Nah, hukuman atau balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di bumi ini hukumannya ayuqaddalu, diberikan hukuman mati. Au atau yusallabu, disalib. Au taqatta'a aydihim, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara menyimpang, ya, persilangan. Au yunfau minal ardi, atau dibuang, diusir dari negeri tempat tinggalnya. Ya, menggunakan kata au, atau. Hukumannya ini, atau itu. Nah, disebutkan dengan kata au, atau, dalam hukuman ini, untuk menyebutkan variasi dalam hukuman. Ya. Wa tartibiya, dan urutan, lali takhir, bukan untuk memilih. Ya. Bukan untuk memilih mana hukumannya. Ya, ya, sudah ini diasingkan saja, misalkan. Atau ini dipotong tangannya saja. Tidak. Ya. Tapi untuk menyebutkan variasi terhadap hukuman dan urutannya sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Ya. Wa huwa marwiyun an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan rincian ini diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya. Nah, rincian hukuman bagi perampok. Ya, berdasarkan dengan ayat yang dibacakan dari Surah Al-Ma'idah ayat 33. Nah, al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua. Syurutu wujubil had al-muharibin, syarat wajib ditegakkannya hukuman bagi para perusuh, para perampok. Yustaratu litatbikil had al-muharibin syurut, disyaratkan untuk mempraktekkan, ya, memberlakukan hukuman bagi para perusuh, bagi para perampok, beberapa syarat. Ahammuha, yang paling pentingnya, yang pertama at-taklif, ya, mukallaf. Fala budda minal bulugi wal aqli hatta yu'adda syahsu muhariban. Mesti, ya, orang yang melakukannya itu orang yang baligh, berakal, sehingga orang yang melakukannya dianggap sebagai muharib, ya, perampok, perusuh dan semisalnya. Wa yuqamu alaihil had, dan ditegakkan hukuman padanya. Fal majnun was-sabi la yu'addani muharibaini, orang yang gila dan juga anak kecil, ya, walaupun melakukan tindak kejahatan tadi, ya, keduanya tidak dianggap sebagai perampok. Dikarenakan gila dan juga masih anak kecil. Wala yuqama alaihi malhad, dan tidak tegakkan hukuman bagi keduanya, bagi orang gila dan anak kecil. Li'adami taklifi wahidin minhuma syara'an, dikarenakan salah satu di antara keduanya tidak dinyatakan mukallaf secara syariat. Ya. Anak kecil ini belum mukallaf, belum terkena beban syariat. Begitupun orang gila. Sehingga anak kecil ataupun orang gila ketika melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, belum dicatat sebagai suatu dosa. Ya. Bahkan ketika melakukan tindak kejahatan, tidak ada hukuman had bagi mereka. Nah. Yang kedua, ayatu mujaharatan. Mereka melakukannya dengan terang-terangan. Wa ya'khudul mala qahran, dan merampas harta dengan cara paksa. Ini syarat yang kedua. Ya. Melakukannya dengan terang-terangan. Nah, dan juga merampas harta dengan cara paksa. Bain akhaduhu muhtafin fahum surah. Kalau mereka mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi, maka mereka dinyatakan sebagai surok, para pencuri. Bukan perampok, tapi pencuri. Kalau melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Wa in ihtafu wa harabu fahum muntahibun. Fala qat'a 'alaihim. Kalau mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, wa harabu, dan juga mereka melarikan diri, mereka itu muntahibun, para perampas. Fala qat'a 'alaihim, dan tidak dipotong tangan mereka. Nah, syaratnya melakukannya dengan cara terang-terangan dan juga mengambil hartanya dengan cara paksa. Dengan cara paksa. Nah, tentu ini dilakukan oleh orang yang merasa punya kekuatan. Apakah mereka gerombolan misalkan, suatu kelompok, atau yang semisalnya. Sebab perampok ini lebih berbahaya daripada pencuri. Kalau pencuri kan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Jika ketahuan, dia lari langsung. Nah, tetapi perampok dengan terang-terangan. Nah, ketahuan ataupun tidak ketahuan, dengan terang-terangan, bahkan berani untuk membunuh korban. Mengambil dengan cara paksa. Ini perampok. Sehingga hukumannya pun lebih berat lagi dibandingkan sekedar pencuri. Kalau pencuri sekali lagi, dia melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, dan juga ketika ketahuan, dia melarikan diri, kabur. Kalau perampok tadi kan terang-terangan, ketahuan bukan kabur, bahkan membunuh korbannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan dengan terang-terangan, hukumannya lebih besar lagi. Nah, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Rasul mengatakan setiap umatku akan dimaafkan orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, akan diampuni, dimaafkan. Kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Minum khamar terang-terangan, misalnya. Nah, kemudian juga tadi mencuri, merampok dengan cara terang-terangan. Berzina dengan terang-terangan, misalnya. Atau kemaksiatan-kemaksiatannya lainnya dilakukan yang terang-terangan. Bahkan Rasul menyatakan, wa minal mujahirin, di antara bentuk terang-terangan dalam melakukan dosa. Seseorang yang di malam harinya melakukan suatu dosa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin malam hari dia minum khamar, sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang mengetahuinya. Nah, atau ketika malam hari dia melakukan dosa-dosa yang lain. Tidak ada yang mengetahuinya. Baik zina atau lain sebagainya. Tapi ketika di siang harinya, atau di pagi harinya, dia menceritakan dosa yang dilakukannya kepada orang lain. Tadi malam saya minum khamar, misalnya. Tadi malam saya berzina, na'udzubillah, dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini dinyatakan mujahirin. Orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Bahkan sebagian orang tidak tahu malu. Menyebutkan dosa-dosa yang sebenarnya Allah telah menutupinya. Tapi dia bongkar dosanya sendiri di khalayak ramai. Di media-media sosial dan lain sebagainya. Yang semacam ini, orang yang mujahirin, terang-terangan dalam melakukan dosa. Orang yang lancang, Allah telah menutup dosa-dosanya, tapi dia berani untuk membuka dosa-dosa yang telah Allah menutupinya. Ya, dia pun orang yang mujahirin. Nah, sehingga kalau kita melakukan dosa dan ternyata dosa tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup baginya bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya, tidak perlu dia menceritakan dosa-dosa yang telah dilakukannya kepada orang lain. Ya, dalam keadaannya Allah menutup dosa-dosanya, tapi dia lancang untuk menyebarluaskan dosa yang telah dilakukannya. Ya, cukup baginya bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, kembali kepada pembahasan. Syarat ditegakkan hukuman bagi perampok dengan urutan yang kita sebutkan tadi, ya, kalau melakukannya dengan cara terang-terangan dan mengambil harta dengan cara paksa. Yang ketiga, subutu kaunihim muharibin. Ya, ditetapkan keadaan mereka itu sebagai para perampok, para perusuh. Imma biikrarihim au bisyahadati adlain. Apakah dengan pengakuan mereka atau dengan saksi dua orang yang adil? Kama bisariqah, sebagaimana pada saksi pencurian. Ya, mereka mengakui kami perampok misalkan. Ya. Atau ada dua orang saksi yang adil menyatakan mereka perampok. Nah, yang keempat, ayakunal mal alladhi yu'khadu fi hirzin. Harta yang dirampas itu dirampas pada tempat penyimpanan harta. Ya. Baik di dompet, di suatu tempat, peti misalkan, ya, atau ya, perangkas dan lain sebagainya. Nah, bi ayyakhudahu min yadi sahibi qahran. Ya, dengan mengambil hak tersebut dari tangan pemiliknya dengan cara paksa. Nah, fa in kana al mal masrukan laysa bi yadi ahadin lam yakun ahiduhu muhariban. Kalau sebenarnya hartanya ditinggalkan, ya, bukan berada pada tangan seseorang, maka yang mengambilnya tidak dinyatakan sebagai perampok. Nah, ya, mobil, motor misalkan, ya, pemiliknya entah kemana. Nah, ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian diambil, misalnya, ya, dicuri atau lain sebagainya, misalnya, maka semacam ini bukan dinyatakan perampok. Nah, kenapa dikatakan hal tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya dan bukan berada pada tangan pemiliknya? Ya. Sementara syarat ditegakkan hukuman bagi perampok itu, harta yang diambil, dirampasnya itu fi hijzin, pada tempat penyimpanan harta. Ada pada tangan pemilik harta tersebut. Kemudian dirampas, diambil dengan cara paksa. Ya. Ini antara syarat-syarat wajib ditegakkannya hukuman bagi para perampok. Ya. Yang jelas dari pembahasan yang kita sampaikan tadi, bahwasanya perampokan ini dosanya lebih berat dari sekedar pencurian. Ya, kenapa? Dikarenakan perampokan ini dilakukan dengan cara terang-terangan. Jadi, ya, terang-terangan dalam melakukan dosa. Dan juga ya, bahayanya lebih besar daripada sekedar pencurian. Kalau pencurian hanya mencuri harta saja. Ya. Lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan langsung lari. Nah, beda hanya dengan perampok. Kalau perampok, melakukan dengan terang-terangan. Nah, Ya, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh korban. Ya, ini perampokan. Sehingga hukumannya pun sekali lagi sangat berat dibandingkan dengan pencurian. Ya, perampok jadi hukuman mati. Kok pencuri? Nah, maksimalnya dijatuhi hukuman potong tangan. Wallahu a'lam bishawab. Nartafi ilahuna, insyaAllah kita bahas nanti tentang sukutul had anil muharibin. Gugurnya hukuman bagi para perampok. Ya. Nah, apakah bisa gugur hukuman bagi para perampok ataukah tidak, insyaAllah kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Ya. Izin bertanya, bila si pencuri bertobat dan mengembalikan barang yang dicurinya, apakah hukuman potong tangan dapat dibatalkan? Barakallahu fikum. Ya. Kalau dia bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, nah, dan juga perkaranya ya belum sampai kepada penguasa, hakim dan semisalnya, ya, maka bisa dibatalkan hukuman potong tangan. Allah mengatakan illa alladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali apabila dia bertobat. Ya. Nah, sebelum kalian mampu untuk menghukum mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ya. Nah, dan juga telah kita jelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada seorang pencuri, nah, kemudian kasusnya telah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memerintahkan untuk memotong tangan si pencuri tersebut. Ya. Kemudian salah seorang sahabat yang dicuri itu Sofwan, nah, bin Umayyah, dia mengatakan inni a'fu wa tajawaj, aku memaafkannya, aku mengampuninya. Bahkan dia mengatakan ya Rasulullah walah, wa Rasulullah, barang yang dia curi saya berikan untuknya. Ya, karena Nabi SAW hala qabla an ta'tiyani bih, mengapa engkau tidak mengatakannya sebelum pelaku ini dibawa kepadaku. Ya, dalam artian kalau kasusnya belum sampai kepada penguasa ataupun hakim, nah, ya, kemudian si pelaku minta maaf, ya, mengembalikan barang yang dicuri, kemudian juga dimaafkan, nah, maka bisa batal hukuman potongan tangan tadi, gugur. Ya, tapi kalau kasusnya sudah sampai kepada penguasa, sudah diketahui si fulan yang mencurinya, ya, kemudian telah tetapkan hukuman, ya, walaupun dia mengembalikan, nah, barang yang dicurinya tadi, ya, tapi kalau sudah tetapkan oleh penguasa hukuman, maka tidak boleh memberikan syafaat, rekomendasi, agar orang tersebut tidak jadi diberikan hukuman. Wallahu a'lam. Ya alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.